الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في أن البدعة أشد من الكبائر باب apa-apa yang datang pengkhabarannya bahwa bid'ah itu lebih berat daripada atau lebih besar daripada dosa besar. Al-bid'atu lughatan hiya syai'ul muhdats ala ghairi misalin sabiq. Al-bid'atu lughatan bid'ah secara bahasa adalah syai'ul muhdats, sesuatu yang diada-adakan, ala ghairi misalin sabiq, dengan tanpa ada yang semisal dengannya sebelumnya. Wa minhu qawlu ta'ala badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard, yakni Allah SWT yang menciptakan langit dan bumi yang tidak ada sebelumnya seperti langit dan bumi. Demikian juga ucapan Allah, qul ma kuntu bid'an minar rusul. Barakallahu fikum. Yani ada rasul-rasul sebelum Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ay anna Allah jalla wa ala khalaqa as-samawati wal ardha wa awjadahuma min 'adam. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi dari sesuatu yang sebelumnya tidak ada dan tidak ada yang serupa dengannya sebelumnya. Fal bid'atu hiya syai'ul muhdats hadza fil lughah. Bid'ah itu secara bahasa adalah syai'ul muhdats, sesuatu yang baru. Ini secara bahasa. Wa ammal bid'atu bis syar', adapun bid'ah secara istilah syariat kita, fahiya ihdathu syai'in fid dini laysa lahu aslun min kitabillahi wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah secara istilah hiya ihdathu syai'in fid din, mengadakan sesuatu di dalam agama ini, laysa lahu aslun, yang tidak ada asalnya dari Al-Qur'an, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaihdathu ibadatin laysa laha aslun, seperti mengada-adakan ibadah ritual yang tidak ada asalnya. Maksudnya tidak ada asalnya, tidak ada perintah, tidak ada contoh. Lainal ibadat mutawqifiyah. Karena ibadah ini adalah tawqifiyah. Tawqifiyah artinya tidak boleh kita melakukan kecuali ada perintah, ada contoh. Artinya tawakuf. Tawakuf itu berhenti, tidak melakukan apa-apa. Dikatakan tawqifiyah. Kapan Anda bergerak, kapan Anda melakukan? Ketika ada perintah dan ada contoh. Ini dikatakan tauqifiyah. Tauqifiyah, Anda harus berhenti, tidak boleh melakukan sesuatu. Barakallahu fikum. Sampai ada perintah, ada contoh. Namanya tauqifiyah. Fala budalha min dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Untuk Anda bergerak, Anda berbuat, harus ada dalil dari kitabullah dan sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma laysa alaihi dalilun fa innahu bid'atun madmumah mardudah. Dan apapun yang Anda lakukan yang tidak ada dalil yang menopangnya, tidak ada perintah dan contoh, maka itu termasuk bid'ah yang tercela dan tertolak. Li'annallaha akmala hadzal din. Kenapa ditolak? Ya karena agama ini sudah sempurna, tidak perlu ada tambahan. Barakallahu fikum. Qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku, dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Fa akhbara subhanahu annahu akmala ad-din. Di ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa Allah telah menyempurnakan agama ini. Qabla wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum wafatnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Fama tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa qad akmalallahu ad-dina lil ummah. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia kecuali Allah telah menyempurnakan agama ini untuk umat ini. Fa yushaim ba'da dzalika yuhdats fa innahu mardud. Maka apapun setelah itu yang diada-adakan oleh orang-orang, maka itu akan tertolak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikatakan oleh beliau alaihi salatu wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Man ahdatsa, siapa yang mengada-adakan sesuatu yang baru di perkara kita ini, di agama kita ini, ma laysa minhu, yang bukan dari agama, perintah dan contohnya, fa huwa raddun, yakni mardud, maka amalan itu akan tertolak. Wa fi riwayat man amila, di riwayat yang lain, man amila, walaupun bukan dia pencetusnya, bukan dia yang mengada-adakannya, dia cuma sekedar ikut-ikutan dan mengamalkan bid'ah, maka Rasul mengatakan man amila amalan, siapa yang mengamalkan satu amalan laisa alaihi amruna, yang bukan atas kami perintahnya, fahuwa raddun, yakni mardudun alaihi, ditolak. Fa man ahdatsa fi amrin nabi sallallahu alaihi wasallam aw amila amalan laisa alaihi amru rasul fa innahu la yuqbalu indallah. Barang siapa mengadakan sesuatu di urusan agama ini, diperintahin di urusan Rasul, aw amila amalan laisa alaihi amru rasul, atau dia beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintah dari Rasul, fa innahu la yuqbalu indallah, maka amalan itu tidak akan diterima di sisi Allah. Wa huwa mardudun ala sahibihi, ditolak, dikembalikan ke pelakunya. Wa in kana sahibuhu tayyib hasanan niyyah, walaupun pelakunya sangat baik niatannya. Wa yuridul khair, dan pengen kebaikan. Barakallahu fikum. Fa hadza la yusawwiqu al bid'ata, niat yang baik. Barakallahu fikum. Menginginkan kebaikan tidaklah menjadikan bid'ah itu menjadi baik. Walau hasuna qasdu sahibiha, walaupun bagus niatannya orang yang melakukan bid'ah itu, aw nawabiha taqarruba ila Allah, atau niatannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa qala hadhihi ziyadatu khair, sambil mengatakan bahwa ini adalah tambahan kebaikan. Naqul lahu hadhihi ziyadatu syarr, kita katakan kepadanya bahwa inilah tambahan kejelekan. Walaysat khairan, dan bukan kebaikan. Barakallahu fikum. Al-khairu bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan itu adalah pada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa li hadza qala sallallahu alaihi wasallam inna khairal haditsi kitabullah. Karena itu beliau sendiri mengatakan sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah ucapan Allah, kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara yang diada-adakan, perkara baru. Hadza dalil ala anna al bid'ata syarr. Karena beliau mengatakan wa syarrul umuri. Hadza dalil ala anna al bid'ata syarr. Ini menunjukkan bahwa kebid'ahan itu syarr, wa in kana sahibuha yadhunnu annaha khair, walaupun pelakunya menyangka bahwa itu adalah kebaikan. Nah, justru sangkaan kebaikan itulah yang menjadikan dia getol untuk senantiasa tetap menjalankan kebid'ahan, sehingga menjadi susah untuk dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dianggap baik. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan, dan semua kesesatan di tempatnya di neraka. Ini pelaku kesesatan. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah kesesatan. Laisa hunaka bid'atun hasanah. Tidak ada di sana bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Kama yaqulu man yaquluhu minal mubtadi'a alladhina yurawwijuna al-bid'ah bi annaha bid'atun hasanah. Sebagaimana dikatakan oleh ahlul bid'ah yang pengen untuk tersebar kebid'ahan itu dengan alasan bahwa ini bid'ah hasanah, walaysat bid'ah sayyi'ah, dan bukan bid'ah sayyi'ah. Subhanallah. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara anna kulla bid'atin fahiya dhalalah. Sementara Rasul sendiri mengatakan semua bid'ah adalah kesesatan. Walaysa hunaka bid'atun hidayah au khair, dan tidak di sana bid'ah hidayah atau bid'ah khair. Walau kanat hadhil a'malu khairan la syara'aha Allah. Seandainya inilah kebaikan, maka Allah akan mensyariatkannya jalla wa ala untuk hamba-hambanya. Fa inna Allah jalla wa ala lam yatruk syai'an fihi khairin lil ibadi illa syara'ahu lahum. Karena tidak Allah Subhanahu wa taala membiarkan umat ini sedikit pun terpisah dari kebaikan kecuali barakallahu fiikum Allah mensyariatkan kebaikan itu. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yatruk syai'an minad dini illa bayyanahu. Demikian pula Rasul tidak meninggalkan sedikit pun dari urusan agama ini kecuali beliau telah menyampaikannya, menerangkannya. Walam yaktum minhu syai'a, tanpa sedikit pun beliau menyembunyikannya. Faqad balagal balagal mubin alaihi salatu wassalam. Beliau telah betul-betul menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas alaihi salatu wassalam. Wa qala alaihi salatu wassalam alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin min ba'di. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ini bentuk-bentuk larangan bid'ah ini sangat banyak, banyak pula dalilnya. Barakallahu fikum, bukan cuma man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun, bukan. Barakallahu fikum. Ini hadis-hadis ini menunjukkan sangat betapa jeleknya kebid'ahan. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin sepeninggal aku. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kepada sunnah itu. Wa'addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dia dengan gigi gerahammu, gigi yang paling kuat untuk mencengkeram sesuatu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari perkara-perkara baru. Hadza bihi tahdhir. Di hadis ini ada peringatan. Baina kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Bahwa semua perkara baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah kesesatan. Falaisa bil bid'ati syai'un hasan, tidak ada dalam kebid'ahan itu satu yang bagus. Bal kulluha dhalalatun bi syahadatir rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan semuanya adalah kesesatan dengan persaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Fal ladzi ya'ti bi bid'atin aw 'amila bi amalin, maka ketika ada seorang mendatangkan kebid'ahan atau melakukan kebid'ahan, ya taqarrabu bihi ila Allah, dengan kebid'ahan itu dia mendekatkan diri kepada Allah. Walam yakun ma'ahu dalilun min kitabillah, sementara dia tidak memiliki dalil dari kitabullah, wala sunnati rasulihi, fa innahu bid'ah, maka itu dikatakan bid'ah. Wa huwa dhalalatun wa syarr, maka itu adalah kesesatan dan kejelekan. Walaysa fihi khair, dan tidak ada padanya kebaikan. Kama yazubul mubtadi'a alladzina yuhadithuna asya'a minal adhkar, sebagaimana disangka oleh para ahli bid'ah yang mereka mengada-adakan dikir-dikir tertentu. Baik. Model-model tertentu, jumlah-jumlah tertentu. Awil ibadat, mereka membuat ibadah-ibadah tertentu. Awsiyam atau puasa-puasa tertentu. Awis salawat atau salawat-salawat. Awil adiyah atau doa-doa. Awil ayat atau hari-hari raya. Aw gari dalika wa yadununa annahu yuqarribuhum ila Allah, dalam keadaan mereka menyangka bahwa itu semua akan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Wa annahu masyru', dan mereka sangat yakin bahwa itu adalah perkara masyru'. Hadza batilun mardudun ala sahibi, ini batil, tertolak. Baik, subhanallah, banyak ya seperti maulidan ini, id, maulid, la haula wa illa billah. Apapun dan bagaimanapun alasannya, tidak ada perintah, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah ungkapan kecintaan, bukan begitu cara mengungkapkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Anda cinta, maka Anda cukup mengikuti. Barakallahu fikum. Apa yang diperintah, apa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Subhanallah. Fal bid'a ula akhira biha. Kebid'ahan itu tidak ada kebaikan padanya. Wala hadatsat bid'atun illa rufi'a mithluha min as-sunnah. Dan tidaklah muncul satu kebid'ahan kecuali diangkat sunnah yang semisal dengannya. Wa dinu kamil walillahil hamd. Agama ini sudah sempurna. Wal babu maftuhun likulli man yuridul khaira ala tariqati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Sempurna. Bab maftuh, pintu kebaikan sangat-sangat banyak dalam syariat kita ini. jelas perintahnya, jelas contohnya, jelas pula pahalanya. Kurang apa lagi? Seandainya mereka mau menjalankan semuanya, mereka yang akan kewalahan. Yang ada saja, yang jelas-jelas saja belum mampu kita untuk melakukan semuanya. Barakallahu fikum. Sampai kata Rasulullah, la yushaddad dina ahadun illa ghalabah. Dia yang akan terkalahkan. Kalau semua jalan-jalan kebaikan yang telah dituntunkan dalam syariat ini mau dijalankan semuanya, maka dia akan terkalahkan. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kalau Anda pengen semangat, terlalu banyak jalan-jalan kebaikan ini dalam syariat kita ini yang sudah jelas. Masya Allah. Wal babu maftuhun likulli ma yuridul khair ala tariqatir rasul. Pintu ini terbuka lebar. Likulli ma yuridul khair, bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan. Ala tariqatir rasul, sesuai dengan jalan yang ditempuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhananya, salawat misalnya. Salawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat Ibrahimiyah. Itu yang paling bagus, itu yang paling indah, itu yang paling sempurna. Kemudian orang menganggap ada sesuatu yang lebih bagus dari itu. Subhanallah. Dibuatlah salawat-salawat macam-macam. Padahal yang terbaik adalah yang diajarkan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus ada, tertancap kuat dalam hati sanubari kita. Sehingga kalau kita disodori salawat-salawat yang macam-macam, ini bagus, ini bagus, salawat ini akan menghilangkan kemiskinan, salawat ini akan mengangkat derajat, salawat ini, salawat ini. Subhanallah. Baik. Salawat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ajarkan itu salawat yang sempurna. Dan semua keutamaan ada pada salawat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak perlu kita membuat-buat salawat-salawat sendiri. Baik. Macam-macam yang dilakukan oleh orang-orang tidak merasa cukup dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka harus membuat sesuatu yang baru. Kalau Anda pengen untuk melakukan amal saleh, begitu banyak amal saleh dalam syariat kita ini. Amma ayatiya bi asya' laysa laha aslun fi kitabillahi wala min sunnati rasulih fahadihi mardudah. Adapun kalau dia mengada-adakan sesuatu yang tidak ada perintahnya, tidak ada pokoknya, tidak ada asalnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka ini akan tertolak. Barakallahu fikum. Wa li hadza ihtamma al-ulama rahimahumullah bit tahdhiri min al-bid'ah wa allahu fi dhalika mu'allafat katsir. Ahlul bid'ah paling alergi dengan kata-kata bid'ah. Baik. Paling alergi dengan kata-kata bid'ah. Paling tidak mau mereka dengar bid'ah itu. Kalian ini Wahabi, ini sedikit-sedikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali mengingatkan kita tentang kebid'ahan. Barakallahu fikum. Perkara-perkara yang baru. Karena capek kita melakukannya tanpa ada pahala. Jelas-jelas dalilnya, mana amila amalan laisa alaiha amruna fahuwa raddun. Kan demikian. Seikhlas apapun kita, sebaik apapun hati kita. Oleh karena itu, ihtammal ulama'u rahimahumullah bittahdiri minal bid'ah. Perhatian besar memperingatkan umat dari kebid'ahan ini. Wa'allafu fi dhalika mu'allafat katsira. Dan mereka para ulama telah menulis kitab-kitab karya tulis yang sangat banyak. Mutawwala wa mukhtasarah, panjang, ada juga ringkas. Wa min dhalika kitab al-i'tisam lil Imam Asy-Syafi'i, Di antaranya al-i'tisam. Tulisan dan karya Al-Imam Asy-Syafi'i Waqtidha Shiratal Mustaqim li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Waqtidha Shiratal Mustaqim wal bid'ah wan nahyi anha li Muhammadin Waddah. Wal ba'ith ala inkar li bid'ah wal hawarith li Ibnu Syah li Abi Syamah. Al-ba'ith ala inkar al-bid'ah wal-hawadith li Abi Syamah wa ghairi dhalika min al-kutub al-mutawwalah, dan yang lainnya dari kitab-kitab yang sangat besar wal-mukhtasarah dan ringkas-ringkas. Wa kama ja'a bi syuruh al-ahadith an-nabawiyah bayanul bid'ah wa tahdhir minha, demikian juga taib syarah-syarah hadis-hadis nabawi tentang kebid'ahan dan peringatan dari kebid'ahan. Fal bid'ahu syarrun, maka kebid'ahan itu adalah kejelekan. Wa ahluha ahlu dalal, pelakunya adalah orang-orang sesat. Wahiyatu haribus sunana, bid'ah ini yang memerangi sunnah. Walidhalika tajidul mubtadi'ata yubghiduna sunana wa yuhibbuna albid'ah. Wadapati bahwa ahlul bid'ah membenci sunnah dan mencintai kebid'ahan. Barakallahu fikum. Nah, seperti contoh salawat tadi, dia lebih senang mengulang salawat-salawat yang dia buat-buat sendiri daripada salawat yang dicontohkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanshatuna fi ihya'il bid'ah, mereka sangat semangat untuk menghidupkan kebid'ahan. Wa idza ja'atis sunnata kasalu wa taqulat alaihimus sunan, kalau sunnah itu datang mereka pun malas dan berat untuk mereka melakukannya. Hada syai'un ma'rufun minal mubtadi'ah annahum la yanshatuna illa bil bid'ah wa musimil bid'ah. Ini adalah sesuatu yang ma'ruf dari kalangan ahlul bid'ah, mereka tidak semangat kecuali untuk kebid'ahan dan pas musim-musim bid'ah, masa-masa dilaksanakannya kebid'ahan. Tidak pernah datang ke masjid, dikumandangkan, dipanggil 5 kali sehari untuk melakukan sholat di masjid. Tidak dia melakukan sholat. Kapan dia datang ke masjid? Pas maulidan saja. Barakallahu fiik. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Yang begitu jelas-jelas perintahnya tidak dilakukan. Karena tidak pernah melakukan sholat di masjid dan dilakukan maulidan di masjid, begitu dikumandangkan sholat, di azan dan di iqamah sholat, yang sholat coba siapa? Yang biasa sholat di situ. Yang tidak pernah sholat tidak sholat, tetap di dalam masjid. Atau di sekitar masjid tidak sholat. La hawla wala quwwata illa billah. Kita tidak katakan semua pelaku bid'ah maulid begini modelnya, tidak. Cuma kita katakan sebagian di antara mereka begini modelnya. Yang kita lihat sendiri, yang kita alami sendiri. Wallahul musta'an. Wa taqulat alaihimus sunan, hadha syai'un ma'rufun min al mubtadi'ah annahum la yanshatuna illa bil bid'ah wa musimil bid'ah. Amma sunnah fa innahum min aksalin nasi anha. Adapun sunnah-sunnah, mereka lah orang yang paling malas untuk melakukannya. Wa hadha uqubatul lahum min Allah subhanahu wa ta'ala, maka inilah hukuman dari Allah untuk mereka ini. Lianna man tarakal haqqa ubtuliya bil batil. Siapa yang meninggalkan kebenaran, maka dia akan ditimpa musibah dengan rajin melakukan kebatilan. Fal bid'ah la yutasaharu fi sya'niha abada. Maka bid'ah tidak boleh dianggap remeh. Li'annaha khatarun 'ala ad-dini wa khatarun 'ala al-muslimin. Karena bid'ah ini sangat bahaya atas agama ini dan bahaya atas kaum muslimin. Wa bihaya zuluddin syai'an fa syai'an. Dengan kebid'ahan akan hilang agama ini sedikit demi sedikit. Wa tahullu mahallahal bid'ah. Dan begitu sunnah hilang ini, sunnah hilang, maka yang menempati posisinya adalah kebid'ahan. Wah, ada mayoritas syaitan di bani Adam. Dan inilah yang diinginkan oleh syaitan. Barakallahu fikum. Yuridu ayyuzahzihahum anisyari'ati ilal bid'ah. Pengen syaitan itu menggeser syariat itu menuju kebid'ahan. Wa hadza ma yuriduhu syayatinul insi wal jin. Dan inilah yang diinginkan oleh syaitan jin dan manusia. Ayyuzahzihun nasa anisunani ilal bid'ah. Mereka pengen menggoyang, menggeser manusia dari sunnah menuju kebid'ahan. Thumma inna ba'dahum aw katsira minhum lahu matamim fi hadhil umur. Kemudian sebagian mereka atau kebanyakan di antara mereka ahli bidah ini lahu matamim fi hadhil umur, annahu ya'ishu min wara'iha wa ya'kul biha. Mereka memiliki apa? Ketamakan dalam masalah urusan dunia, harta pada urusan kebid'ahan ini. Kenapa? Li'annahu ya'ishu min wara'iha wa ya'kul biha. Karena mereka hidup di belakang ini, di belakang kebid'ahan ini. Ujung-ujungnya duit. Masya Allah. Lahum matami'u dunyawiyya walahum biha ru'asa ri'asah yatara'asuna biha alan nas. Barakallahu fikum. Kubur itu barakallahu fikum dibuat mewah-mewah sedemikian rupa agar supaya orang datang ke sana terperangah. Supaya orang apa? Ngasih duit di sana. Ngasih duit, duit, duit. Apalagi kalau haul, sudah. Duit itu dimasukkan ke karung. Orang kan lempar duit, lempar, lempar, lempar. Kan masih dalam bentuk gulungan-gulungan, lipatan-lipatan, atau ya, remasan-remasan, lempar, lempar. Masukkan karung baru di bawah. Duit banyak. Apakah dari makan yang dipisahkan dari Jumat setelah sholat karena perkara baru? Menghususkan hari Jumat memberikan makanan itu tidak. Tidak ada contohnya barakallahu fikum mengkhususkan. Kalau mau memberikan, berikan saja. Di hari-hari yang lain juga boleh. Barakallahu fikum. Jika kita tengok ulang, mungkin ada fatwa para ulama tentang masalah ini yang lebih rinci. Wallahu a'lam. Adapun mengkhususkan hari-hari itu tanpa ada pengkhususan dalam syariat, dia masuk ke dalam perkara yang kita bahas ini. Barakallahu fiikum. Terus tsumaina ba'dahum aw katsiran minhum lahu matami'u fi hadhihi al-umur li'annahu ya'ishu min wara'iha wa ya'kulu biha lahum matami'un dunyawiyya wa lahum biha ri'asatun yatara'asuna biha 'alan nas. Qala ta'ala walau annahum radu ma atahum Allahu wa rasuluhu wa qalu hasbuna ma hasbuna Allahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi ragibun la'azzahum Allah. Seandainya mereka ridha dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Baik. Ma'atahumullah wa rasuluh. Wa qalu hasbuna ma hasbunallah, dan mereka mengatakan cukup bagi kami Allah Subhanahu wa taala. Sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluh. Allah akan memberikan kepada kami keutamaannya, demikian juga rasulna, inna ilallahi rajiun. Kalau ini yang mereka pegang, la'azzahumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka. Wa la'aghnahumullah, maka Allah akan mencukupinya. Fala syakka anna al-izza war-rif'ata fid dunya wal akhirah hiya at-tamassuk bis-sunani wa tarkil bid'ah. Tidak diragukan lagi bahwa kemuliaan dan ketinggian di dalam dunia dan akhirat ada pada at-tamassuk bis-sunan, berpegang teguh terhadap sunnah dan meninggalkan kebid'ahan. Hadza babun 'adzim yang bagi al-inayatu bihi. Ini adalah bab yang sangat agung yang pantas untuk kita perhatikan. Walihada qala rahimahullah ta'ala babu maja'anna al-bid'ata syarrum minal kabair. Oleh karena itu beliau mengatakan bahwa bid'ah ini lebih besar dosanya daripada dosa-dosa besar. Allahumma sta'an. Kita cukup sampai sini. Barakallahu fiik. Ilahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.